Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mediana Hutomo bisa bertatap muka kembali lewat tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas surah Ali Imran mulai dari ayat 123 dan ayat-ayat selanjutnya, di mana dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bagaimana pertolongan Allah kepada umat Islam jika kita semua memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan apa akibat yang akan kita hadapi kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan itu. Saya ditemani Majelis Taklim At-Taqwa Angkasa Puri Bekasi dan juga pengajian Anissa dari Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani kami di sini. Wajahnya segar-segar semua ya. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Juga ada Bapak Kurais Sihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kurais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah gak sabar Pak Kurais ingin terus menimba ilmu. Kita sudah banyak sekali mendapatkan penjelasan dari Pak Kurais ya kemarin-marin ini. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan bahasan kita menyangkut ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun dan seterusnya. Ayat ini sebenarnya kita sudah singgung dalam episode yang lalu. Kita katakan bahwa umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah yang berjumlah 300 orang atau 313 orang dengan perlengkapan yang minim berhasil mengalahkan dan menewaskan 70 orang kaum musyrik dalam perang Badar itu. Nah, Allah mengingatkan di sini. Coba ingat, Allah memberi bantuan kepada kamu dalam peperangan Badar. Ketika itu ada malaikat-malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Nah, di sisi lain lanjutan ayat ini menyatakan istaqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzilin bala in tasbiru wa tattaqu dan seterusnya. Ayat selanjutnya ini berbicara tentang perang yang lain, yaitu peperangan Uhud. Ketika perang Uhud itu terjadi apa yang sebaliknya terjadi dalam perang Badar. Kalau dalam peperangan Badar 70 orang kaum musyrik tewas, 70 orang ditawan, kali ini dalam peperangan Uhud 70 orang kaum muslimin yang tewas. Nah, ada syarat yang ditetapkan Allah untuk meraih kemenangan. Dan ada juga dampak yang ditetapkan Allah untuk jatuhnya suatu kekalahan. Di sini Allah menjanjikan, kalau di Badar turun malaikat, di sini dalam perang Uhud Allah juga menjanjikan bahwa Allah akan menurunkan 3.000 malaikat. Bahkan kita dengar syaratnya, kalau kalian sabar, tabah dalam menghadapi musuh, tidak kocar kacir, disiplin dalam mengikuti tuntunan Rasul, bertakwa kepada Allah, bukan cuma 3.000 malaikat yang kami turunkan, tetapi 5.000 malaikat. Sayangnya kaum muslimin ketika itu tidak memenuhi syarat ini. Mereka itu ditetapkan oleh Rasul, ada sekelompok yang berada di atas bukit, bukit Uhud. Jangan tinggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Tetapi pada awal peperangan, kaum muslimin sudah menang. Kocar kacir sudah pasukan kaum musyrik. Yang ada di bukit, turun ke bawah, mau mengambil rampasan perang. Ingin agar supaya harta benda yang ada ditinggal oleh musuh mereka ambil. Nyatanya musuh datang dari belakang naik ke bukit sehingga terjadi kekacauan dan kekalahan di kalangan umat. Kita lihat Walaupun ketika itu Rasul ada, sahabat-sahabat yang begitu taat, tetapi kali ini tergelincir. Walaupun demikian, kekalahan tetap jatuh. Jadi kekalahan dalam perang atau dalam perjuangan bukan karena orangnya itu baik-baik, sholatnya banyak, zikirnya banyak, tetapi ada syarat-syarat lain yang ditetapkan Allah. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, pasti kalah tanpa melihat apa ini rasul atau bukan rasul, ini sahabat atau bukan sahabat. Kenapa? Hanya syarat. Syarat disiplin, teguh, tabah, dan sebagainya. Itu syarat untuk meraih kemenangan. Kalau tidak, walaupun salat Anda siang malam, walaupun puasanya kuat, itu tidak akan memperoleh kemenangan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita ingin bahas dan menarik di sini adalah Allah menjanjikan malaikat turun membantu. Kita sekarang mau tanya, apa sih malaikat itu? Ada yang tahu apa malaikat? Oke. Kita harus percaya ya. Ya, harus percaya, harus tahu dong. Malaikat itu bentuk jamak dari malak. Jadi kalau kita berkata malaikat itu banyak malaikat. Kalau cuma satu namanya malak. Ada malakal maut Israel, ya kan? Nah, jadi keliru itu dari segi bahasa Arab kalau kita berkata malaikat Jibril. Ya, mestinya malak Jibril, tapi kita dalam bahasa Indonesia kita anggap malaikat itu satu. Ya toh, nah, malak itu terambil dari akar kata alaka atau laaka. Artinya mengutus. Jadi malaikat itu utusan. Utusan Allah. Utusan Allah. Atau juga berarti yang menyampaikan dari Allah. Nah, malaikat ini adalah dalam Al-Qur'an dikatakan adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dia akan laksanakan. Dia tidak melakukan hal yang tidak diperintahkan kepadanya. Ada yang menambahkan bahwa mereka itu tercipta dari cahaya. Kalau kita dari tanah, setan dari api, malaikat dari cahaya. Nah, malaikat ini adalah makhluk yang ditugaskan Allah untuk tugas-tugas tertentu. Fal mudabbirati amra, dia yang mengatur urusan. Karena itu ada malaikat yang ditugaskannya untuk hujan, ada malaikat yang ditugaskannya untuk mencabut roh, ada malaikat yang ditugaskannya membagi rezeki, ada malaikat. Kita akan lebih rinci lagi apa yang dimaksud dengan malaikat itu. Saya kira kita kesana dulu. Ya, nanti perinciannya akan kami lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Penjelasan Bapak Quraisy Shihab dari ayat 123 dan ayat selanjutnya dari Surah Ali Imran. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah berkata malaikat ditugaskan Allah untuk tugas-tugas tertentu. Saya mau beri contoh bagaimana dampak kerja malaikat. Kalau kita jalan di jalan menemukan berlian, bagaimana hati ibu menemukan berlian? Tenang, ambil. Ambil. Mumpung gak ada yang lihat. Ya. Nah, itu kerjanya setan. Kalau malaikat, dia bisik ibu. Kasian ya yang punya kehilangan. Mari kita cari, mari kita umumkan. Itu kerjanya malaikat itu. Nah, kita dalam ketakutan. Ada yang mau mengancam kita. Datang setan, nakut-nakuti, tambah takut. Ayo ke dukun aja. Itu setan punya kerja. Tapi kalau malaikat, jangan takut, Allah ada. Itu dampak kerja malaikat. Nah, hukum-hukum alam ini, hujan kan turun. Orang berkata hujan turun itu air dari sungai, dari laut, ke atas ya. Dibawa angin, bertemu sekian banyak turun. Itu kerjanya malaikat. Orang yang tidak faham, dikiranya itu hukum alam. Sebenarnya memang hukum-hukum Allah yang diaturnya di alam ini dan yang dia tugaskan untuk pengaturan itu adalah malaikat. Jelas sekarang artinya malaikat. Memang boleh jadi, bahkan kita tidak bisa lihat malaikat. Kecuali kalau dia berbentuk dengan bentuk yang dapat kita lihat. Dulu sahabat-sahabat Nabi sering melihat malaikat, tetapi dalam bentuk manusia. Jadi dia bisa berbentuk dengan berbagai bentuk. Kita harus percaya wujudnya malaikat itu. Nah, dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar malaikat benar-benar turun, dan dalam peperangan Uhud Allah menjanjikan turunnya malaikat, tapi tidak turun. Di Badar terpenuhi syarat-syarat untuk kemenangan. Di Uhud tidak terpenuhi sehingga dia tidak turun. Ada yang bertanya begini, kenapa begitu banyak ya? Satu aja kan sudah cukup itu malaikat. Iya. Satu saja malaikat sudah cukup mengalahkan ini. Itu di surat Yasin kita baca. Wa ma yanduruna illa sayhata wahidah. Sekali teriak aja udah hancur semuanya. Kenapa ini Tuhan turunkan 3.000? Kenapa janji mau turunkan 5.000? Nah, itu dalam agama, juga dalam kehidupan kita, ada yang dinamai partisipasi. Keikutsertaan. Walaupun sedikit, Anda udah dapat kehormatan. Ada orang berkata, yang membantu, yang populer, yang membantu membangun masjid walau senilai suatu sangkar burung, dia dibangunkan itu. Sebenarnya, segala kegiatan Anda, kalau Anda berpartisipasi positif, itu Anda mendapat kehormatan. Ini malaikat-malaikat akan diberi kehormatan oleh Allah yang terlibat dalam peperangan itu. Sebenarnya satu cukup, tapi tidak, biar ikut banyak, makin bagus. Dan dengan semakin banyaknya malaikat yang turun membantu itu, semakin kukuh juga hati orang-orang beriman. Nah, jadi dia tugasnya yang tidak diperselisihkan adalah dia turun mengukuhkan hati. Sabbitul ladina amanu, kukuhkan hatinya. Ini musuh banyak. Tidak, kita tidak gentar. Siapa yang mengukuhkan hatinya? Malaikat. Ada yang berkata, dalam perang Badar itu, malaikat ikut berperang. Sampai ada riwayat-riwayat, walaupun diperselisihkan, ada riwayat, ada sahabat berkata, saya baru angkat sayapnya pedang, udah jatuh. Musuh. Ya. Diberitahu pada Nabi, ada yang kejadian seperti itu. Oh, begitu, kamu didahului oleh malaikat. Jadi artinya di situ malaikat ikut terlibat. Tapi ada ulama yang tidak sepakat dengan itu. Namun yang jelas, semakin banyak kebaikan Anda, semakin sering malaikat datang pada Anda. Semakin buruk Anda, semakin jauh malaikat dari Anda. Nah, itu caranya kalau mau dapat pengukuhan. Baik, kita lanjutkan. Intasbiru wa tattaqu, ini tadi, kalau kamu sabar, kamu tabah dan bertakwa, maka apabila mereka menyerang kamu secara tiba-tiba, maka kami akan membantu kamu secara jelas dengan 5.000 malaikat. Baru dikatakan, wa ma ja'alahullahu illa bushran lakum wa litatma'inna qulubukum bihi. Allah tidak menjanjikan turunnya malaikat itu kecuali sebagai berita gembira untuk kamu dan agar hati kamu menjadi tenang. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tapi kemenangan itu jangan kamu duga dari kamu. Jangan kamu duga dari malaikat. Kemenangan dari mana? Allahil azizil hakim. Jadi alat tentara kalau banyak tapi tidak dibantu oleh Allah tidak bakal menang. sedikit kalau dibantu oleh Allah pasti menang. Buktinya apa? Di Badar sedikit 300 orang menang. Di Uhud banyak kalah. Itu sebabnya menarik di sini dikatakan wa man nasru illa min indillahil azizil. Menarik sekali tadi penjelasan mengenai perang, bagaimana Allah menolong umat terdahulu dalam perang dengan syarat-syarat yang tentunya harus kita penuhi. Baik, penjelasan akan kami lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sudah dijelaskan kandungan isi surah Ali Imran ayat 123, 124, dan 125. Dan kini kita masuk dengan penjelasan ayat 126. Silakan Pak Grace. Baik, kita lanjutkan. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Ada hal yang menarik dari Al-Quran. Dia memilih kata-kata. Dia memilih redaksi sesuai dengan siapa yang diajaknya berbicara. Saya beri gambar. Waktu perang Badar. Waktu perang Badar. Menang atau tidak? Menang. Menang ya? Dia menang. Waktu itu sudah ada perang sebelumnya atau belum ada? Belum ada. Itu perang pertama. Kalau begitu, ketika disampaikan kepada mereka bahwa akan ada malaikat turun, hatinya gembira atau tidak? Gembira. Tetapi belum ada pengalamannya. Belum ada pengalaman. Kalau begitu, perlu diberikan kalimat yang menegaskan bahwa itu sungguh pasti akan datang. Waktu perang Uhud, ada juga berita tentang datangnya malaikat, iya kan? Oke, itu menggembirakan atau tidak? Menggembirakan, bagus. Kita akan lihat nanti menggembirakannya ini. Nah, waktu itu mereka sudah punya pengalaman kehadiran malaikat atau belum? Sudah. Kalau begitu tidak perlu ditekankan lagi, karena sudah ada. Mari kita lihat yang pertama. Perang Uhud. Kita sekarang ini melihat hasilnya gembira atau tidak? Kalah ya? Gak gembira kita? Oke. Waktu perang Badar, kita sampai sekarang gembira atau tidak? Gembira. Mari kita lihat ayat Al-Quran. Kita lihat. Waktu perang Badar, Allah berfirman di suratil Anfal, wa ma ja'alahu Allahu illa bushra. Tidak ada lakum. Allah tidak menjadikan turunnya malaikat itu kecuali untuk kabar gembira. Buat siapa? Dia tidak sebut. Buat mereka dan buat kita juga. Nah, waktu di Uhud kita punya ayat ini. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra. Dia tambah lakum. Buat mereka ketika itu, wah gembira datang nih. Tapi buat selain mereka, sesudah mereka, sedih. Itu sebabnya di sini pakai lakum. Nah, kita lihat yang kedua. Waktu perang Badar, kita lihat. Dinyatakannya, wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim. Innallaha azizun. Kalau di sini dia katakan, wa man nasru illa min indillah, al-azizil hakim. Dia tidak pakai inna. Kenapa tidak pakai inna? Sesungguhnya. Karena di Badar, mereka belum tahu apa benar ini atau tidak. Apa tidak salah faham ini atau tidak. Sehingga perlu ada penegasan, sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa. Kalau di sini, karena sudah punya pengalaman, memang Allah bantu kita. maka tidak perlu lagi ditekankan bahwa sesungguhnya Allah membantu. Ah, tapi kenyataannya bagaimana? Ternyata bantuan Allah di Badar jauh lebih besar daripada bantuannya di Uhud. Kenapa? Tidak disiplin, tidak bangga dengan kekuatan. Itu di Uhud Nabi sebenarnya berkata, kita tidak usah keluar kota Madinah, tunggu aja di sini. Tapi mereka ini yang muda-muda ini semangatnya melop-lop, tidak, kita mari pergi bertemu mereka di sini. Jadi ada kebanggaan, tidak disiplin. Mereka tidak sadar bahwa Allah membantu Rasulnya, Allah membantu mereka kalau memenuhi syarat-syarat bantuan itu. Baru dilanjutkan. Di ayat 125 dikatakannya, in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu tabah, sabar dan bertakwa. Situ ada. Nah, baru di sini dikatakan di ayat 127, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yukbitahum fayanqalibu khaibin. Kalau kamu sabar, kalau kamu bertakwa, maka Allah akan, saya terangkan dulu, yaqta itu artinya memotong, taraf itu bisa berarti ujung, bisa berarti sedikit. Kalau saya menunjuk jari saya ini, ujungnya itu sedikit ya. Oke. Bisa juga ujung sesuatu itu puncaknya. Iya. Puncaknya itu bisa berarti kalau masyarakat, puncak masyarakat itu apanya? Pemimpinnya. Ya toh? Maka liyaqta tarafan, kalau kamu sabar dan bertakwa, maka Allah akan memutus ujung masyarakat mereka. Apa itu memutus ujung masyarakat mereka? Akan membunuh pemimpin-pemimpin mereka. Itu terjadi di Badar. Nah, tapi kalau saya katakan ujung di sini berarti sedikit, maka kalau kamu sabar dan bertakwa, Tuhan akan putus. Tetapi karena kamu tidak sabar dan tidak bertakwa, cuma sedikit di antara mereka yang terbunuh, sedikit di antara mereka itu yang mengalami kekalahan dari kaum musyrikin. Liyaqta tarafan minal ladina kafaru au yakbitahum, au di sini berarti dan. Banyak orang yang belajar bahasa Arab pemula itu setiap au dikatakan atau. Tidak selalu au itu berarti atau. Di sini diartikan dan. Dan menghina mereka sehingga mereka akan kembali dalam keadaan kecewa. Kaum musyrik yang kembali ke Mekah itu kecewa. Di Badar mereka kecewa. Di Uhud pun akhirnya mereka kecewa karena mereka bermaksud membunuh Nabi. Ternyata Nabi selamat, Islam tetap jaya. Saya kira itu. Ya. Rinci sekali penjelasan dari kronologis Perang Badar dan juga Perang Uhud. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa, karena setelah ini kami akan kembali lagi. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan sudah ada beberapa penanya yang ingin langsung berinteraksi dengan Bapak Quraisy. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Setelah di Perang Badar, Allah memenangkan dengan umat Islam sebagai pemenangnya. Tetapi dalam di situ Allah mendahulukan perintah bertakwa agar bersyukur. Tidak langsung memerintahkan untuk bersyukur. Padahal temanya adalah nikmat kemenangan. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Tidak langsung memerintahkan bersyukur. Untuk bersyukur, tapi bertakwa. Sebenarnya kalau dari satu sisi kita bisa berkata bahwa takwa itu adalah suatu istilah yang mencakup segala macam kebajikan. Termasuk syukur, sabar, tawakal, bekerja keras, itu istilah yang mencakup segalanya. Nah, tapi saya ingin kembali, fattakullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu. Apa artinya ini? Saya di episode yang lalu sebenarnya sudah menjelaskan artinya ini. Apa arti syukur? Syukur itu artinya memberi, kalau memberi sedikit, pemberinya diberi sedikit tapi dianggap banyak. Ya toh? Saya beri bapak sedikit, bapak anggap apa yang saya beri ini banyak. Atau sebaliknya, saya menerima, saya memberi banyak tapi dianggap sedikit, itu bukan syukur. Ya kan? Saya menerima sedikit tapi saya anggap banyak, itu syukur. Orang yang mensyukuri saya, bagaimana? Saya beri dia sedikit, dia sudah anggap banyak. Nah, kalau bertakwa mengikuti ini ibadah, ibadahnya walau sedikit, kalau Allah yang syukur, dia sudah anggap banyak. Allah beri bapak, walaupun sedikit, Anda anggap ini sudah banyak sekali dari Allah. Itu artinya syukur. Ya kan, jelas ya, itu sudah panjang lebar. Saya kira dua episode yang lalu, dua malam yang lalu kita pernah jelaskan tentang ini. Oke, Pak. Adakah pelajaran yang bisa kita ambil dari angka-angka yang tersebut dalam Al-Quran, atau itu termasuk yang tidak perlu dibahas, Pak? Terima kasih. Angka-angka yang disebut dalam Al-Quran. Ada dua macam kita secara garis besarnya. Ada angka-angka yang berkaitan dengan hukum. Ada angka-angka tidak berkaitan dengan hukum. Saya beri ibu contoh. Kalau orang haji tamattu, Al-Quran menyatakan 3 hari puasa di sana dan 7 hari setelah kembali. Ini angka 3 adalah angka di bawah 4 di atas 2. 7 angka di bawah 8 di atas 6. Nah, tapi ketika Allah berfirman 7 lapis langit, kita tidak harus artikan 7 itu dalam arti angka di bawah 8 di atas 6. Sama dalam bahasa Indonesia, kalau kita berkata dia datang membawa 1001 alasan, itu artinya apa? Banyak. Tidak harus ya, itu seperti ini, itu ya. Ada angka-angka, bukan angka, pengulangan-pengulangan kalimat yang oleh ulama-ulama dihitung-hitung, dicari-cari maknanya atau kesannya. Saya beri contoh, itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, 31 kali terulang. 8 kali ketika Allah menyebut nikmat-nikmatnya di sorga. 7 kali ketika mengancam dengan ancaman siksa dan neraka. 8 kali menyangkut nikmat-nikmatnya di sorga yang pertama. 8 kali lagi menyangkut nikmat-nikmatnya di sorga yang kedua. Ah, ulama lantas cari ini kenapa 8, 7, 8, 8. Ada kesan, bisa diterima, bisa tidak. Katanya, siapa yang mensyukuri nikmat Allah yang di dunia, yang dicerminkan oleh 8 fabi'ayi ala itu, maka dia terhindar dari neraka yang pintunya 7. Lahasa ba'atu abwab. Dan dia dipersilahkan masuk pada salah satu pintu sorga yang 8 kali 2 itu. Itu satu. Nah, sisi lain, Allah ingin menggambarkan bahwa rahmatnya itu melebihi ancamannya. Karena itu sorganya jauh lebih luas dari nerakanya. Itu penafsiran, kesan, kita tidak bisa pastikan. Yang kita bisa pastikan itu adalah angka-angka kalau berkaitan dengan hukum. Saya jelas dulu ya. Okay. Satu lagi. Di dalam ayat 125 disebutkan bahwa Allah menolong dengan 5000 malaikat dengan memakai tanda. Yang dimaksud memakai tanda itu apa? Untuk yang kedua, apakah hakikat kemenangan di dalam Islam? Terima kasih. Yang dimaksud dengan memakai tanda itu begini. Dulu, sekarang sudah tidak terlalu menonjol. Dulu itu kan peperangan duel, 1 tambah 1, dan peperangan terbuka. Ada pemberani-pemberani itu seringkali memakai baju atau tanda-tanda khusus untuk menunjukkan keberaniannya. Nah, maka di sini kata musawwimin memakai tanda adalah untuk menggambarkan bahwa malaikat-malaikat yang terlibat dalam peperangan ini adalah malaikat-malaikat yang sangat pemberani, bagaikan memakai tanda yang kamu kenal bagaimana seorang pejuang kalau dia memakai tanda. An-Nasr, kemenangan itu dalam pandangan Islam adalah meraih apa yang diharapkan selama harapan itu sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi caranya sesuai dengan tuntunan Allah, targetnya sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi bisa saja orang berkata, oh dia menang, tapi dia nipu. Itu bukan kemenangan. Ya toh? Oh dia menang, tetapi kemenangannya itu adalah merampas hak orang lain. Itu bukan kemenangan. Jadi harus caranya benar, tujuannya benar. Itu baru dinamai menang. Ya, cara dan baik pemirsa, menarik sekali ulasan yang disampaikan Bapak Quraish Shihab. Kami masih akan lagi melanjutkan diskusi interaksi ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ya, saya akan langsung menuju penanya. Silakan. Pertanyaan saya Bapak Quraish Shihab, perang. Perang itu dalam bahasa berarti melawan. Bagaimana pemahaman konsep dalam Al-Quran? Terima kasih. Perang melawan, bagus. Yang dilawan adalah keburukan. Ya toh? Kita tidak melawan kebaikan. Siapa yang dilawan? Bisa kebodohan. Bisa penyakit. Kemiskinan juga. Bisa kemiskinan. Bisa narkoba. Bisa setan. Bisa nafsu. Semua yang jahat. Bisa manusia yang jahat. Itu satu. Kemudian perang ini ada cara-caranya. Ada ketentuan-ketentuannya, itu harus disesuaikan dengan objek yang dihadapi. Kita memusuhi lalat. Ya. Bisa enggak ada satu lalat hinggap di wajah seorang anak yang tidur, saya pakai pistol. Ada caranya. Kita lihat objeknya. Kita nafsu, ada cara untuk memeranginya. Orang kafir, ada cara untuk memeranginya. Ada ketentuan-ketentuannya. Tidak asal perang, ya, itu ada bahasan tersendiri yang panjang lebar menyangkut hal tersebut. Okay. Ya. Silakan Pak. Yang kami tanyakan Bapak, apakah hikmah penggunaan kata Abdillah dalam ayat ini, kenapa tidak do'if? Terima kasih Pak. Abdillah kenapa tidak di mana ini ayat kita lihat kita? Di ayat walakat nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, kenapa tidak dhaif? Dhaif juga biasa diartikan berkaitan dengan fisik, sedang zalil zillah bisa fisik dalam arti kata jumlah, bisa juga dalam arti kata mental, bisa juga dalam arti kata fisik. Kalau dia katakan dhaif, qalil, kalau dia katakan qalil itu sedikit jumlahnya. Tapi kalau azilla itu bisa saja banyak tetapi lemah semangatnya. Bisa juga sedikit jumlahnya tetapi semangatnya kuat. Jadi kata azilla ini bisa menjadi lebih umum daripada kata dhaif, daripada kata qalil, sedikit. Saya kira itu mungkin salah satu sebabnya Pak ya. Terima kasih Pak. Makasih. Terakhir satu lagi. Bagaimana Nabi meyakinkan pasukannya sebelum perang Badar? Akankah pertolongan Allah karena jumlah dan perlengkapan pasukan Islam itu kalah jauh? Jelas kalah jauh. Jumlah personilnya, jumlah perlengkapannya pada masa perang Badar sangat-sangat tidak seimbang. Tetapi Allah menanamkan di dalam hati mereka bahwa tidak selalu yang sedikit jumlahnya itu kalah. Al-Quran juga menyatakan, kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atin kathiratin bi'iznillah. Bisa saja berapa banyak kelompok kecil yang bisa menang melawan kelompok yang besar karena bantuan Allah. Yang kecil, sedikit, tetapi disiplin, bisa mengalahkan yang banyak yang tidak disiplin. Yang sedikit, yang yakin akan bantuan Allah, karena mengikuti tuntunan dan syarat-syaratnya, bisa mengalahkan yang banyak. Saya kira itu, Bu, ya. Okay. Ya. Apa intisari yang bisa disimpulkan dari perjumpaan kita pagi ini, Pak? Iya, saya kira yang pertama dulu, kita harus percaya adanya makhluk Tuhan yang kita tidak lihat. Malaikat. Yang mempunyai tugas-tugas beraneka ragam, salah satu di antaranya adalah mengukuhkan hati orang-orang yang beriman. Yang satu. Yang kedua, bantuan Allah yang bersifat suprarasional seperti turunnya malaikat itu tidak bisa diperoleh tanpa ada usaha manusia yang mendahuluinya. Prasyarat untuk itu apa itu? Kesabaran dan ketakwaan. Jangan harap ada bantuan dari langit kalau Anda belum sabar, kalau Anda belum bertakwa. Nah, yang ketiga adalah bahwa kemenangan diperoleh oleh mereka yang mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan Allah. Dalam konteks perang, syarat-syarat itu antara lain disiplin dan ketabahan. Kalau ada orang yang taat salatnya, puasanya kuat, hatinya bersih, tetapi dia tidak disiplin dalam peperangan, itu juga kalah. Buktinya apa? Sahabat-sahabat Nabi, Rasul berlumuran darah ketika itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, kesalahan satu kelompok bisa menimpa banyak orang. Nah, ya kan? Yang salah kan itu kelompok yang ada di gunung nih, menimpa sekian banyak orang. Itu sebabnya ada peringatan, hindarilah bencana yang dilakukan, yang bisa menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Oh, kita sekarang di Indonesia banyak itu. Bisa jadi bencana terjadi, tidak salah orang. Mungkin salah satu contohnya itu Lumpur Lapindo, ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik pada pertemuan subuh ini. Insya Allah kita akan selalu hadir di Tafsir Al-Misbah setiap hari. Jangan lupa tetap bersama kami karena kami akan terus membahas mengenal surah Ali Imran. Kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.